Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, semoga Allah senantiasa memberi bimbingan kepada hati kita semuanya untuk berada di atas jalan yang hak. Dan semoga Allah memberikan anugerah yang besar kepada kita berupa istiqomahnya hati di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu tujuan di antara kita thalabul ilm adalah untuk menjaga hati agar tidak tergelincir. Untuk menjaga hati agar tidak tergelincir. Seorang mukmin yang benar imannya, dia tidak merasa aman dari tergelincirnya hati. Dan orang yang merasa aman, ini adalah bentuk kejahilan. Orang yang merasa aman dari tergelincirnya hati, ini termasuk dari bentuk kejahilan. Kenapa? Satu, bukankah hati itu berubah-ubah? Paham enggak dia? Hati berubah apa enggak? Hati berubah apa enggak? Dikatakan kolbu itu karena sifatnya. Dikatakan kolbu itu karena apa? Sifatnya. Yang tidak pernah menetap dalam satu keadaan. Ada seorang di antara kita yang imannya labil, yang stagnan terus gak berubah. Ada? Hah? Ada di antara yang merasa begitu? Enggak ada ya lekwa. Para ulama mengatakan al-iman yazudu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu dan terus bergolak yang namanya iman. Coba kita bandingkan satu bulan yang lalu dengan satu bulan sekarang. Sama apa enggak volume ibadah kita? Satu bulan yang lalu kita masuk di bulan Ramadan, satu bulan berikutnya Syawal. Sama enggak volume ibadah kita? Naik atau turun? Ijma' ini. Ijma', Masya Allah. Orang yang merasa aman itu kejahilan. Dia enggak sadar hati itu berubah. Hati tidak menetap, yang pertama. Yang kedua, iman itu enggak menetap. Iman enggak menetap. Yang ketiga, bandingkan kita dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad, ayol ikhwah, yang diberi kemampuan oleh Allah menghafal 1 juta hadis. Plus perawi-perawinya. Kita berapa puluh hadis? 40? Sudah ada yang hafal 40 hadis? 20? 15? 2,5? Astagfirullah. Kita ini sombongi kedisiin, Pak. Imam Ahmad, yang Allah karuniai 1 juta hadis, tidak merasa aman dari gangguan syaitan. Lalu kita yang semua ala kadarnya ini, semuanya serba terbatas ini, lalu menyombongkan diri lebih unggul daripada Imam Ahmad. Astagfirullah. Ayol ikhwah, kita kurang bercermin. Ya, kita kurang apa? Bercermin. Astagfirullah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan kita. Mengampuni kekhilafan kita ini. Dan semoga waktu-waktu ke depan kita bisa lebih baik dan benar-benar menjadi seorang yang soleh di hadapan Allah taala. Ayol ikhwah. Materi kita pada malam hari ini, kita akan membahas tentang satu perkara besar yang termasuk bagian dari penyakit-penyakit kolbu yang sangat amat berbahaya. Imam Ibnu Qayyim sebagaimana dinukil di dalam kitab Nurut Taqwa wa Dhulmatul Ma'as. Di dalam kitab itu Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 3 sifat. Ada 3 sifat. Yang merupakan sumber semua dosa. Ada 3 sifat. Yang merupakan sumber kunci semua dosa. Artinya apa? Artinya kalau seseorang memiliki 3 sifat ini, maka sempurna kejahatannya. Berarti orang tersebut berpeluang untuk melakukan semua dosa. Allah. Awas ya. Ini karena penyakit hati itu enggak terasa, Pak. Penyakit hati itu dikatakan oleh para ulama lebih halus dari angin yang masuk ke pori-pori. Gimana? Gimana? Antum hidung tersumbat sedikit aja, terasa apa enggak? Hah? Hidung tersumbat sedikit aja, terasa apa enggak? Terasa. Sombong, terasa enggak? Aku enggak bermaksud sombong loh ya. Jadi mau sombong dalil dulu. Mau sombong dalil dulu. Ya, saking cantiknya setan di dalam menjerat mangsa-mangsanya. Di mana dia melakukan sebuah kejahatan sementara dia merasa berada di atas hidayah. Makanya beliau mengatakan ada 3 hal. Yang pertama apa? Al-kibr. Sombongan. Dan ini merupakan dosa pertama kali, kata beliau. Sebelum dosa-dosa yang lain. Sebelum kemaksiatan-kemaksiatan yang lain terjadi. Yang pertama kali. Pelakunya adalah iblis. Maka kalau kita sekarang menyimpan sifat sombong, berarti mengikuti madhabnya siapa? Nah, ini ada madhab baru, madhab iblisiyah. Awas, ini nanti akan menjadi puncak pembahasan kita. Ini dosa yang pertama, sombong. Yang kedua, al-hirs. Yang kedua apa? Al-khirs, tamak, rakus, serakah. Ya, maka dikatakan oleh para sahabat, hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia sumber dari segala kejahatan. Ya. Hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia merupakan sumber dari segala kejahatan. Yang ketiga, al-hasad. Kedengkian. Na'udzubillah min syarri. Itu amat sangat mengerikan. Nanti antum barangkali berkenan beli kitab Al-Ilm yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin. Di situ beliau jelaskan panjang lebar. Orang yang di hatinya ada hasad, di situ kan hasad itu dibungkus kebencian dan permusuhan itu jadi satu, Pak. Antum bisa enggak misalkan antara hasad enggak permusuhan, bisa enggak? Bisa enggak? Ada hasad tapi enggak memusuhi orang yang dihasati, bisa enggak? Hah? Bisa enggak? Bisa enggak hasad enggak membenci orang yang dihasad? Bisa enggak? Dan itu calon-calon kejahatan sudah siap menjadi watak kita. Dan tidak menutup kemungkinan kita memiliki sifatul Yahudi. Sifat Yahudi menjadi watak kita kalau hasad dan permusuhan. Kenapa? Menolak kebenaran bagi yang membawa kebenaran apabila dia benci orang yang membawa kebenaran. Dia enggak lihat lagi kebenaran, tapi dia sudah ta'asub kepada yang. Kalau orang sudah benci dengan yang membawa, kira-kira yang dibawa diterima apa enggak? Hah? Sifatnya siapa ini? Sifatnya siapa? Kata Imam Kelimen ini. Sifatnya siapa? Yahudi. Yang menghalangi Yahudi untuk menerima kerasulan Muhammad apa? Hasad. Kebencian. Dan itu diungkapkan oleh Imam Syekh Al-Utsaimin di dalam kitabul Ailam. Ada 10 musibah yang sudah siap menjerat pelaku hasad. Ada berapa? 10 musibah. Dan itu mengerikan semua kalau kita baca. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Ikhwatul iman, dalam pembahasan yang kita bahas dari 3 sifat ini, Al-Kibr kita bahas pada malam hari ini. Dalam pembahasan Al-Kibr ini, pertama kita akan bahas tentang definisi. Apa yang dimaksud Al-Kibr? Ya. Yang dikatakan Al-Kibr itu adalah diddut tawadhu, lawan dari ketawaduan. Jadi kalau bahasa umumnya sombong. Lawan dari ketawaduan. Nah, dari sini saya sudah bisa dirasakan bahwa sifat sombong itu suatu keburukan. Ya. Ini yang pertama. Adapun definisi al-kibr menurut syariat, sebagaimana dinukil di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, al-kibr huwa ru'yatun nafs alal haq wal khal. Sifat sombong itu, kesombongan itu adalah dia memandang dirinya sendiri di atas kebenaran dibanding yang lain. Dia memandang dirinya sendiri berada di atas kebenaran dibandingkan yang lain. Apa? Yang lain dianggap salah. Wal mutakabbir, sedangkan orang yang sombong Orang yang sombong adalah yara nafsahu fawqa ghairihi. Orang yang melihat bahwa dirinya berada di atas orang lain. Fi sifatil kamal, di dalam sifat-sifat kemuliaan. Jadi orang yang memandang dirinya lebih mulia dibandingkan orang lain. Lebih sempurna dibandingkan orang lain. Lebih bertakwa dibandingkan orang lain. Ini definisi al-kibr. Sedangkan ketawaduan dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dan juga oleh Imam Abu Nu'aim di dalam kitab Hilyatu Aulia. Di sana disebutkan puncak ketawaduan seseorang. Puncak ketawaduan seseorang, apa kata beliau? Antakhruj min manzilik. Apabila engkau keluar dari rumahmu. Walayalko ahadan. Dan tidaklah engkau berjumpa seorang pun di antara manusia. Illa. Melainkan. Ro'aita annahu khairu minka. Kamu memandang orang itu lebih baik daripada dirimu. Masya Allah. Ini statement Imam Al-Hasan Al-Basri dan ulama-ulama. Itulah ketawaduan. Jika kau keluar rumah dan tidaklah engkau bertemu dengan seorang pun, melainkan kau melihat dia lebih baik daripada dirimu. Itu puncak ketawaduan. Dan ini dikuatkan oleh pandangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Arfa'un nas qadran. Manusia yang paling mulia. Manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah man la yara qadrahu. Orang yang tidak melihat kepada kedudukannya. Orang yang tidak melihat kepada kedudukan dirinya. Itu orang yang paling apa? Tinggi kemuliaan di sisi Allah. Wa akbarun nas fadlah, dan orang yang paling besar keutamaan, kata Imam Syafi'i, man lam yara fadlahu. Orang yang tidak melihat akan keutamaan dirinya. Orang yang paling besar keutamaannya adalah orang yang tidak melihat akan keutamaan dirinya. Pertanyaannya jamaah, sifat yang begini ini gampang apa mudah? Gampang apa sulit? Ya Allah. Antum baca sejarah sahabat para tabi'in. Antum temukan satu aja. Ada tanda-tanda orang mengangkat dirinya di atas yang lain. Antum temukan satu aja. Tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu. Ini menunjukkan apa? Sifat mereka. Sifat yang sempurna dari sifat ketawa. Ketawa Tuhan. Antum baca. Makanya kita baca. Kita baca. Kita baca. Ini poin pertama tentang definisi apa? Sombong. Kemudian yang kedua tentang hukum sombong. Secara mutlak para ulama mengatakan haram. Hukum sombong secara mutlak para ulama menyatakan apa? Haram. Berdasarkan beberapa dalil dalam Al-Quran, Yang pertama bisa kita lihat di dalam surat Al-Isra ayat 37. Ya, minta tolong ada terjemah nanti ya. Surat 17 ya. Iya, betul ya. Surat 17 ayat berapa tadi? 37. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Ya, ada terjemah minta tolong. Ayat 37. Inggi. Surat 17 ayat 37. Dan yeah. Janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Insyaallah. Allah ingatkan di sini. Kemampuan kita sangat terbatas. Ayo, ilmu kita sangat terbatas. Kemampuan kita sangat terbatas. Ini kalau kita mau jujur-jujur aja gitu. Kita cek keilmuan kita. Dari keilmuan. Dari sisi Quran dulu. Kemampuan bacaan. Pemahaman dari sisi bacaan. Kita sudah mumpuni atau terbatas? Saat ini. Mumpuni atau terbatas? Terbatas. Makanya kita ini kalau di masjid-masjid kita, sholat dhuhr, royoan jadi imam. Begitu maghrib, royoan ke WC. Kan ketahuan bacaannya. Kita masih belum dicek benar bacaan kita. Tentang makhrajul huruf, tentang sifatul huruf, tentang ghoribul huruf. Apa itu? Allah, ilmu kita terbatas. Hadis, apalagi hadis. Coba kitab yang sudah kita miliki, kitab apa saja. Ini baru puyeng kita ini. Lalu kita sudah menisbatkan diri kita sebagai orang yang alim, orang yang soleh. Ayo ikhwah, muhasabah diri. Dan ini ayat yang dijadikan dalil oleh para ulama dengan ayat ini. Dan didukung dengan ayat yang lain sebagaimana dalam surat Luqman. Surat 31 ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Ya, sudah ketemu nggih? Monggo. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ayat-ayat ini yang dijadikan dalil oleh para ulama secara mutlak bahwa sifat sombong itu adalah haram. Ini poin kedua. Poin ketiga tentang sebab-sebab kesombongan. Apa yang menjadikan sebab orang sombong ini? Yang menjadi sebab para sombong, orang menjadi sombong itu adalah merasa. Merasa punya kelebihan. Awas. Apa? Nanti kita bisa belajar dari statementnya Fir'aun. Dua kalimat Fir'aun yang bersimpangan jalan. Dua statementnya Fir'aun yang bersimpangan jalan. Statement yang pertama, di dalam surat 79 ayat 24, dia mengatakan, waqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Bayangkan ini. Ini kesombongan yang luar biasa. Bayangkan ini. Kenapa Fir'aun mengatakan demikian? Karena dia merasa punya kekuasaan. Punya wewenang berkata A. Punya wewenang berkata B. Punya wewenang ini diputuskan atau tidak. Dihukum atau tidak. Dipenjara atau tidak. Dibunuh atau tidak. Fir'aun merasa punya kekuasaan pada saat itu. Sehingga dia menyatakan dirinya lebih tinggi. Tuhan yang paling tinggi. Kita bandingkan dengan ucapannya di dalam surat 10 pada ayat 10. Ayat 90. Ya, surat 10 ayat 90. Ini kita belajar dari statementnya Fir'aun. Ini dalam sekali ayat Yehuwa. Ini kalau kita kaji, belajar dari dua perkataan Fir'aun. Kenapa yang satu demikian? Yang satu berbalik arah. Sudah ketemu? Ya, silakan. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menjalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri. Ini kuncinya cara pandang, teman-teman sekalian. Tuh lihat. Ketika Fir'aun mengatakan, amantu la ilaha illa. Hah? Tidak ada ilah yang patut diibadai. Aku beriman bahwasanya tidak ada ilah yang patut diibadai kecuali ilah yang telah diibadai oleh orang-orang Bani Israel. Pertanyaannya, pada saat itu Fir'aun sudah pensiun jadi penguasa belum? Hah? Sudah pensiun belum? Belum. Kerajaannya sudah buyar apa belum? Pasukannya belot apa enggak? Lalu kenapa dia mengatakan demikian? Hah? Dia sadar gak punya kekuasaan apa-apa. Perhatikan. Sadar, merasa tidak punya. Pengikutnya gak punya kekuatan untuk menolongnya. Kekuasaan gak mampu untuk menyelamatkannya. Ketika rasa itu menguasai seseorang, tawadhu itu hadir di hatinya. Rasa itu bisa menggelincirkan seseorang. Nah. Dan ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal usul sebab-sebab terjadinya kesombongan itu merasa dirinya lebih memiliki kelebihan. Allah sebutkan di dalam surat 96 pada ayat 6 dan ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana layatgha." Kapan dia merasakan kecongkaan, dia melampaui batas, dia sombong, dia takabur, dia sewenang-wenang. Kapan? Ar-ra'us. Kapan? Pada saat dia melihat dirinya serba cukup. Merasa kaya. Banyak orang merasa kaya. Ya, makso dadi wong sugih. Akhirnya terjebak hutang diutang tak rumongso itu talbisul iblis ayol ikhwan. Merasa lebih baik, merasa jadi ini yang disebut dalam bahasa Al-Quran al amani, apa, angan-angan kosong. Apa al amani tadi? Angan-angan kosong. Ini sebab terjadinya kesombongan. Ketika orang merasa dirinya serba cukup. Atau merasa memiliki kecukupan dalam satu hal. Dan itu dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Dan ini dinukil oleh para ulama. Salah satu di antara faktornya adalah merasa dirinya serba cukup, merasa punya kelebihan. Di antaranya tadi kita nukil risalahnya Ustadz Firanda, menukil dari perkataan Imam Al-Ghazali, salah satu yang paling banyak menjadi sebab adalah merasa punya kelebihan ilmu. Merasa punya kelebihan ilmu itu paling banyak menjerumuskan orang di dalam kesombongan. Insyaallah. Yang keberapa tadi? Poin keberapa? Poin pertama, definisi. Poin kedua, hukum. Poin ketiga, apa tadi? Sebab-sebab. Yang keempat, tanda-tanda kesombongan. Tanda-tanda kesombongan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maqal, la yadakhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar zarrah. Apa makna zarrah? Ada beberapa penafsiran. Saya baca di dalam kamus-kamus bahasa. Pertama, ada yang menafsirkan biji sawi. Tahu biji sawi? Kecil sekali. Itu kalau itu ada sombong di hati kita sebesar itu, sombong itu menghalangi kita untuk tidak masuk surga. Bersama dengan orang-orang yang lebih awal untuk masuk surga. Itu sebesar biji sawi. Kalau segini gimana? Allah. Itu zarrah. Yang kedua, ada yang menafsirkan zarrah itu adalah kepala semut merah kecil. Kepala semut merah yang paling kecil. Tahu semut merah yang paling kecil? Nah, itu kepalanya saja. Kepalanya, gak pakai badannya. Itu zarrah. Yang ketiga, ada yang menafsirkan zarrah itu sinar matahari yang masuk ke rumah. Sinar matahari yang masuk ke rumah. Itu kalau rumah-rumah zaman dulu, Pak, ya, tuh dinding gedek gitu ya. Apa, tahu gak? Rumah-rumah masa kecil kita dulu. Yang dindingnya itu dari bambu itu ya. Itu kalau sinar matahari pagi itu kan masuk ya, serowotan. Nah, kalau kita lihat serowotannya itu melihat apa? Debu, itu zarrah. Itu yang katakan zarrah. Jadi kalau ada kesombongan sebesar itu di hati kita, terhalang kita untuk masuk surga. Maka para sahabat, ya, faqala rajulun, berkata seorang laki-laki kepada Nabi, saking takutnya dengan kesombongan ini, beliau mengatakan, innar rajula yuhibbu ayyakuna taubu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, gimana kalau ada orang senang kalau pakai baju bagus, pakai sepatu bagus, apakah itu bagian dari kesombongan? Senang pakai baju bagus. Beliau Rasulullah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha Indah dan Allah mencintai keindahan. Artinya bukan itu yang dikatakan. Bukan itu. Namun beliau mengatakan al-kibr. Tanda kesombongan yang pertama, batarul haq. Menolak kebenaran. Hati-hati. Menolak kebenaran. Menolak kebenaran itu faktornya macam-macam. Jadi 10 macam. Salah satunya apa? Sombongan. Kesombongan. Salah satunya ada 10 sebab kenapa orang menolak kebenaran. Kenapa orang diusir dari hidayah. Ada 10 dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Di dalam kitab Miftah Darussaadah. Ya. Salah satunya apa? Kesombongan ini. Nolak Allah. Yang kedua apa tandanya? Wa ghamtun nas, meremehkan orang orang lain. Sudah, kalau ada orang memiliki salah satu dari dua sifat ini, berarti di dalam dirinya sudah terdapat apa? Sombongan. Nggak, kira-kira aja kita pernah nggak memiliki dua hal ini? Hah? Allah, sudah. Ini kita, inilah kita ya. Inilah kita. Ya, ini tanda-tanda kesombongan. Yang terakhir, dampak buruk dari kesombongan. Dengan sifat sombong yang ada dalam diri seseorang, kira-kira musibah apa yang akan Allah timpakan kepada orang ini? Ya. Ya, kita mohon pertolongan pada Allah. Benar-benar minta tolong kepada Allah. Afwan, ada yang kelima. Ada tuh orang satu tadi ya. Al-farku bainal kibr wal ijab. Perbedaan antara sombong dengan ujub. Nah, al-farku bainal kibr wal ijab. Bedanya sombong dengan ujub itu apa? Ada yang tahu? Kalau sombong bukan ujub, kalau sujub bukan? Nah, itu simpel itu, Pak. Itu jawaban yang menggeregetkan. Kalau sombong, itu butuh orang lain. Ya, makanya tadi disebutkan oleh Syaikh Salim Id al-Hilal di dalam kitab Bajatun Nadirin, butuh orang lain untuk jadikan sasaran. Seperti dilecehkan, disombongkan, dikalahkan, dihina, dicemooh dan macam-macam. Ini kesombongan. Jadi dia anggap dirinya lebih baik daripada orang ada lawan. Sedangkan ujub itu adalah menyandarkan kesuksesan itu terhadap apa yang dia miliki. Paham ini? Jadi ujub itu apa? Menyandarkan kesuksesan, keberhasilan atas kemampuan dirinya. Seperti siapa? Korun. Ya, jadi nanti kalau barangkali di sini dikelola oleh masjid ini dakwahnya luar biasa, sukses, berhasil, berkiprah jaya, lalu ditanya, iki ceritanya piye mas? Kok sampai sukses malam masjid ini? Wah, iki panjang mas ceritanya mas. Nah, ini alamat ini. Alamat-alamat mengikuti madhab koruniyah. Menyandarkan kepada apa? Hah? Kesuksesan timnya, kesolidan pengikutnya, pengalamannya, jerih payahnya, masya Allah, ilmunya. Seperti korun. Disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surat 28 ayat 79. Ketika ditanya tentang kesuksesan sampai begitu hebat, apa yang menyebabkan? Innama utituhu alal ilmi, ala ilmin indi. Ya, jadi saya sukses ini mas, ceritanya panjang. Dulu saya gagal mas. Terus kita usaha, belajar lagi. Ikut seminar, ikut pelatihan. Saya kumpulkan teman-teman yang punya pengalaman. Saya manajemen dengan sebaik-baiknya. Terus tak wangi tahajud, tak wangi puasa Senin Kemis. Terus ceritanya itu. Ceritanya itu. Aynallah. Engkau kemanakan Allah. Ya, kita kemanakan Allah. Makanya yang paling selamat, puncak kesempurnaan ilmu, kedalaman makrifatnya adalah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Itu jawaban orang yang berilmu. Itu jawaban orang-orang yang makrifah kepada Allah dan makrifah kepada dirinya sendiri. Nabi Sulaiman adalah manusianya. Paling dalam makrifatnya kepada Allah. Dan paling dalam makrifatnya kepada siapa dirinya. Siapa dirinya. Maka Nabi Sulaiman ketika mensikapi keberhasilannya, kesuksesannya, apa yang diucapkan oleh beliau? Hada min fadli Rabbi, bukan kehebatan pengikutku, kesaktian jamaahku, ndak. Dihilangkan semua. Kesaktian itu milik Allah. Kekuatan hambanya milik Allah. Kesatuan daripada tim ini milik rizki dari Allah Ta'ala. Kalau Allah pecerai berikan bisa benda. Hada min fadli Rabbi. Satu kalimat yang luar biasa. Yang kedua yang lebih menakjubkan lagi apa? Lia belu antara kita yang paling rumongso. Soleh. Lalu menempatkan nikmat besar itu sebuah ujian. Ada enggak? Mas, mohon mas doanya. Mas, ada. Aku diuji oleh Allah. Apa? Aku dapat rezeki banyak, mas. Ada yang pernah begitu? Hah? Mohon supaya aku enggak tergelincir. Mohon agar aku tidak terpeleset. Doakan aku. Kenapa? Aku sukses, gitu. Ada yang pernah begitu? Menempatkan sebuah kenikmatan adalah ujian. Sempurna imannya. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kita itu biasanya mengatakan ujian itu kalau apa? Hah? Nah, is bapak belur itu, mas. Bapak belur itu baru. Mas, ya doanya. Mudah-mudahan aku selamat. Allah. Sudah isai. Gimana? Oh, nanti bunyi itu tadi. Oh, baik. Nah, jadi ini perbedaan antara ujub dengan apa tadi? Jadi kalau sombong itu membutuhkan orang lain, sedangkan ujub lebih tinggi mana? Lebih parah mana? Sombong. Ya sama dengan kikir, dengan bakhil. Apa bedanya? Hah? Siam dengan saum, apa bedanya? Nah, ya kapan-kapan aja lah dibahas. Insya Allah di waktu yang belum ditentukan. Nah, terakhir, dampak buruk daripada kesombongan. Yajibu ala kulli mukmin, kewajiban seorang mukmin adalah an yajtaniba al-kibr. Hendaknya dia wajib menjauhkan diri dari sifat sombong ini. Wajib bagi seorang mukmin untuk menjauhkan diri dari kesombongan. Kenapa? Karena di dalam kesombongan ini mengandung kemudharatan yang sangat besar. Ya, mengandung bahaya yang sangat amat dahsyat. Apa di antaranya? Yang pertama, dia akan dipalingkan oleh Allah hatinya dari menerima petunjuk. Diusir dari hidayahnya Allah. Ini kesombongan. Hidayah sulit masuk ke dalam hatinya. Ada musibah yang lebih mengerikan dari ini, jemaah. Ada musibah yang lebih mengerikan dari ilmu gak bisa ngeresep ke dalam hati. Gak bisa. Kesombongannya itu menjadi penghalang. Allah jelaskan hal ini di dalam surah Al-A'raf 146. Sa'asrifu an ayatiyal ladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqa wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Dzalika bi'annahum kadzdzabu biayatina wa kanu anna ghafilin. Nah. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Sa'asrifu an ayatiyal ladina yatakabbaruna fil ardh. Akan kami palingkan hatinya orang-orang yang menyombongkan diri dari ayat-ayat kami. Terhalang untuk mendapat hidayah. InsyaAllah. Ini pertama. Dan ini mengerikan. Ini sangat mengerikan. Makanya dikatakan oleh Imam Mujahid. Beliau mengatakan, la yata'allamal ilm. Ya. La yata'allamul ilma mustahil wala mustakbir. Imam Mujahid mengatakan, tidak akan orang itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau orang itu memiliki dua penyakit di hatinya. Pertama, malu untuk belajar. Malu untuk enggak akan nambah. Yang kedua apa? Mustakbir. Apa mustakbir? Orang yang sombong. Tidak akan menjadi ilmu bermanfaat di hati. Makanya Imam Rabi' ibn Husain itu berkata lil mundir, kepada Imam Mundir. Imam Rabi' bin Husain termasuk ulama tabi'in. Ya. Dia berkata kepada muridnya. Apa katanya? La yahurrannaka ya Hilal. Wahai Imam Hilal, jangan sampai engkau tertipu. Jangan sampai engkau terperdaya. Apa itu? Katratusana innasi alaika. Banyaknya pujian-pujian manusia kepadamu. InsyaAllah. Jangan engkau tertipu dengan banyaknya pujian-pujian manusia kepadamu. Kenapa? Fa innahum la ya'lamuna alaik. Fa innahum la ya'lamuna minka. Karena manusia yang memujimu itu tidak mengetahui dirimu. Ila dharika. Kecuali hanya mengetahui lahirmu saja. Ngerti maksudnya ini? Orang memuji kita itu karena mereka tidak mengetahui kekurangan dan aib kita. Pertanyaannya jamaah. Apa istri kita mengetahui kekurangan kita semuanya? Hah? Istri kita, apa mengetahui kekurangan kita semua? Berarti banyak yang disembunyikan ini. Dari para istrinya. Istrinya saja. Berarti banyak yang kita sembunyikan. Astagfirullah. Ayo coba evaluasi yang benar. Itu kalau dibuka oleh Allah gimana? Habis kita sudah. La yahurrunnaka katrotun nas alaika. Katrotun sana'in nas. Ini wasiat Imam Mundir. Dampak yang kedua, akibat dari kesombongan, bahaya yang kedua apa? Allah menutup rapat atau mematikan hati orang-orang yang sombong. Mengunci mati hatinya orang yang sombong. Makanya orang sombong itu sulit menerima nasihat. Nasihat sulit merubah diri. Sulit. Kenapa? Karena orang sombong itu tidak bisa melihat kekurangan dirinya. Makanya munculnya penyakit sombong karena dia enggak melihat kekurangan-kekurangan dirinya. Dan orang, tolong dicamkan baik-baik ini, orang yang tidak bisa menemukan aib dirinya, seumur hidupnya dia tidak bisa memperbaiki diri. Tolong dicamkan baik-baik. Orang yang tidak bisa menemukan kekurangan dirinya, dipastikan dia tidak bisa memperbaiki dirinya seumur hidupnya. Selama dia tidak bisa menemukan kekurangan dirinya. Kenapa? Dokter sehebat apapun, punya alat canggih yang luar biasa, bisa enggak mengobati pasiennya kalau dia enggak menemukan penyakitnya? Bisa enggak? Hah? Dokter, spesialis, profesor, memiliki alat-alat canggih, bisa enggak mengobati pasiennya ketika dia tidak menemukan penyakit pasiennya? Bisa enggak? Kenapa? Diobati apa penyakitnya enggak jelas? Nah. Iya apa tidak? Seperti ada ikhwan kita ini. Ada penyakit bermasalah di darahnya. Dicek tekanan darah normal. Diabetesnya normal. Tekanannya normal. Di darahnya ada, enggak ditemukan. Enggak bisa kasih obat. Ketika pasien, saya sakit apa dok? Embuh. Terus harus bagaimana? Belum ngerti. Terapinya pun gak bisa. Gak ngerti. Lalu bagaimana kita akan memperbaiki diri? Wong kita tidak merasa punya kekurangan. Musibah apa kenikmatan ini? Kita buka surat Al-Mu'min ayat 35. Surat Al-Mu'min ayat 35. Di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kadzalika yadba'ullah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Iya. Surat 40 ayat berapa tadi? Ayat 35. Nah. Surat 40 ayat 35. Ayat 35 itu setelah 34. Enggak bingung. Nah. Sambung. Orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka, sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Masya Allah, Allah mengunci hatinya. Lah kalau udah terkunci, yang dalam gak bisa keluar, yang luar gak bisa masuk. Apa itu yang dalam? Sifat buruknya. Apa yang di luar? Ilmu. Ilmu gak bisa masuk. Sifatnya gak bisa. Coba jenengan lihat, ada orang sombong, gak dinasihati biasa. Gandengannya biasa. Wong sombong nek digandengkan, nek dinasihati gandengane piye, Pak? Meketel. Apa meketel? Ini madhab sepanjang. Meketel ya. Melete. Ono mana? Astagfirullah. Gak bisa menerima nasihat. Ayo, sulit. Karena kesombongannya. Maka tidak layak menyandang gelar keimanan. Tidak layak menyandang nama kesolihan. Tidak layak disebut orang soleh. Gak layak. Ayo, gak berat untuk menduduki kursi kesolehan. Lihat orang-orang soleh cerminnya kayak apa. Gambarannya, potretnya. Antum buka nanti di dalam kitab Suru Min Hayatit Tabi'in. Gambaran kehidupan para tabi'in. Dan seorang tabi'in menyatakan, membandingkan dirinya dengan para sahabat. Perhatikan, membandingkan dirinya dengan para, apa kata beliau? Najtahidu fina. Bersungguh-sungguhnya kami di dalam beribadah itu kalaibi al-madho, seperti bermain-mainnya para sahabat. Allah. Ini tabi'in jamaah. Bersungguh-sungguhnya ibadahnya tabi'in menurut mereka itu seperti bermain-mainnya sahabat. Bagaimana nasib ibadah antum dan saya? Itu tabi'in. Tabi'in. Generasi terbaik. Yang diucapkan oleh lisan Rasulullah SAW. Mengatakan kesungguhan di dalam beribadahnya. Seperti bermain-mainnya para sahabat. Masih punya peluang kita untuk menyombongkan diri. Kejahilan, saya katakan. Ini kejahilan kita. Menganggap diri lebih baik dalam kita. Kejahilan kita. Kebodohan kita. Maka, ayo kita belajar kepada orang-orang yang soleh. Lihat, lihat diri kita kayak apa. Ilmu kita, sedekah kita, birrul walidain kita. Jauh, jamaah. Jauh. Kita banyak menggerutu. Banyak orang-orang yang minta tolong kita yang gak bisa kita layani. Sekedar untuk minta diantar saja. Banyak yang kita tolak. Ini kan sifat orang-orang soleh. Yang selalu udur dari kesolehan. Yang selalu menolak kebaikan. Ini kan sifat orang-orang soleh. Allah. Ayol ikhwah. Banyak hal yang kurang yang belum kita amalkan. Dari yang sudah kita amalkan. Banyak yang belum kita ketahui dari yang sudah kita ketahui. Banyak yang belum kita miliki dari apa yang sudah kita miliki. Itu kesadaran harus dihadirkan di dalam hati. Ini mudarat bahaya yang kedua. Allah kunci hatinya. Sulit untuk berubah. Yang ketiga, yang lebih mengerikan lagi apa? Allah ancam terhalang untuk masuk surga. Lebih mengerikan lagi, kalau kesombongannya kepada ayatul Quran. Kesombongannya kepada syariat. La haula wala quwata illa. Kita buka bagaimana Allah mengancam. Mengancam orang-orang yang menyombongkan diri kepada syariat. Di dalam surat Al-A'raf ayat 40. Surat 7 ayat 40. Dan 41. Kita buka. Ini belum Isa dah. Lu kok menengahi Zamir? Antum. Gimana kita adzan dulu? Ya, kita adzan dulu nanti kita lanjutkan. Disiapkan surat apa tadi? Thank you. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Bahaya kesombongan yang ketiga. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Dalam arti, bukan selama-lamanya, bukan. Namun yang dimaksud tidak bisa masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang lebih dahulu masuk surga. Ini yang pertama. Yang kedua, kesombongan itu menjadi penghalang masuk surga sesuai dengan tingkat kesombongannya. Kalau kesombongannya sampai kemudian menempatkan dalam posisi kesyirikan, kekufuran, maka ini bisa tidak akan masuk surga selama-lamanya. Jadi ada perbedaan dari tingkatan kesombongan yang dia miliki. Nah, kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat 7 ayat 40 dan 41. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwaabus samaa wa la yadkhulunal janna hatta yalijal jamalu fi sammil khiyaab. Wa kadzalika najzil mujrimin lahum min jahannam mihad wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Nah, sesungguhnya orang-orang yang menistakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Insyaallah, ini kesombongan jemaah. Allah ancam dengan ancaman yang sangat mengerikan. Mereka di dalam ayat 40 ada dua ancamannya. Yang pertama apa? La tufattahu lahum abwaabus sama. Apa yang dimaksud? Allah tidak membuka pintu-pintu langit. Hadis ini disebutkan di dalam kitab Ibnu Katsir. Yang dimaksud Allah tidak membuka pintu langit ini adalah Ketika orang yang mendustakan ayat Allah dan menyombongkan diri ini meninggal, mati dia, itu rohnya tidak diizinkan Allah untuk dibuka pintu-pintu langit. Allah tidak mau menerimanya. Ini nanti bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini. Jadi ketika roh ini kan dikembali, ketika roh orang-orang saleh kan dibawa oleh malaikat, dikawal oleh para malaikat, pintu langit pertama dibuka, dipuji dengan pujian yang sangat indah, dipanggil dengan panggilan yang indah, dikasih aroma yang begitu harum, itu sampai pada langit ketujuh. Itu ketika yang meninggal adalah orang-orang yang saleh. Tapi begitu yang meninggal adalah orang yang mendustakan ayat Allah, yang sombong dengan ayat-ayat Allah, maka Allah katakan Allah tutup pintu-pintunya. Nah, ini bukan berarti arwahnya gentayangan, enggak. Ya. Jadi bukan arwahnya gentayangan. Nah, ini jamaah sekalian. Kemudian yang keempat, bahaya dari kesombongan. Allah akan memberikan azab kepada mereka. Allah akan memberikan azab kepada mereka disebabkan kelancangan mereka. Ini sifat lancang. Kalau bahasa seremnya itu kurang ajar terhadap Allah Ta'ala. Di mana kekurangan ajarannya? Mari kita lihat dalam sebuah hadis qudsi. Qala azza wa jal, al-izzu izari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemuliaan itu adalah pakaianku, kata Allah. Wal-kibriya ridai. Sedangkan kesombongan itu adalah selendangku. Masya Allah. Kesombongan itu adalah apa? Lalu kita mengenakannya. Layak mungkin, Pak? Kesombongan itu selendangnya Allah. Maka Allah mengatakan, فَمَنْ نَزَعَنِي شَيْئًا مِنَا أَذَبْتُهُ. Maka barang siapa yang mengenakan sesuatu darinya ini, maka aku akan menyiksanya. Karena kekurang ajaran ini. Ini selendangnya Allah. Dikenakan untuk dirinya. Kita punya apa dengan kesombongan ini? Nah, coba punya apa? Kita fakir jemaah. Kita fakir. Kita miskin. Dalam segala hal. Ya. Kemudian yang terakhir. Yang kelima. Akan dihinakan oleh Allah pada hari kiamat. Akan dihinakan oleh Allah pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Rasulullah SAW bersabda, yukhsarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amthalal dharri fi suwarir rijal. Pada hari kiamat, orang-orang yang sombong itu akan dikumpulkan laksana semut-semut kecil dalam bentuk laki-laki. Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat laksana semut-semut kecil dalam bentuk laki-laki. Dikumpulkan oleh Allah. Setelah itu apa? Yaksahumuddullu min kulli makan. Setelah itu kehinaan mengelilingi mereka dari segala tempat, dari segala penjuru mereka diliputi oleh kehinaan-kehinaan. Setelah itu, fayusakuna ila sijni fi jahannam. Setelah mereka diliputi kehinaan dari segala arah, Orang-orang yang sombong yang sudah dihinakan Allah ini digiring ke dalam suatu penjara di dalam jahanam. Yusamma Bulas. Penjara itu diberi nama Bulas. Setelah mereka dimasukkan ke dalam penjara jahanam ini, yusqauna, mereka diberikan air minum. Diberikan minuman. Min usorati ahlinar, yang diambil dari keringat nanah penghuni neraka, yang dinamakan tinatal khabal. Air minum itu dinamakan tinatal khabal, keringat dan nanah yang diambil dari luka-luka penghuni jahanam diminumkan kepada al-mutakabbirun sebagai penghargaan dari Allah Ta'ala atas kesombongannya. Ayol ikhwah, suara Allah itu lantang pada hari kiamat pada saat Allah menggulung langit itu dengan tangan kanannya. Seraya mengatakan, Anal Malik wa Ainal Muluk wa Ainul Jabbarun wa Ainal Mutakabbirun, dicari oleh Allah. Allah mengatakan, ketika Allah menggulung langit dengan tangan kanannya, Anal Malik, saya adalah raja. Mana raja-raja di dunia? Mana orang-orang yang jabbar, para penguasa? Wa ainal mutakabbirun, dan mana sekarang keberadaan orang-orang yang menyombongkan diri? Ayol ikhwah, maka dengan dasar-dasar inilah wajib bagi setiap muslim dan muslimat yang ingin mendidik dirinya mengikuti manhaj yang benar ini untuk menyelamatkan diri dari sifat kesombongan. Wajib atas kita untuk menyelamatkan diri dari sifat ini. Apa obatnya? InsyaAllah akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Apa obat dari kesombongan? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini materi yang bisa Anda sampaikan dalam kajian malam ini. Ada mungkin 1-2 pertanyaan. Kalau ada silakan, kalau tidak ada saya sangat bersyukur sekali. Nah, ayo silakan. Gak boleh, Pak. Melanggar aturan. Nanti antum bocor, yang satu Ustaz bocoran lagi. Baik. Di antara obat ya untuk menyelamatkan diri dari kesombongan adalah ilmu tentang ma'rifatullah, kenali Allah. Sholat ini bagian cara untuk ma'rifatullah. Yang dikatakan oleh para ulama, orang yang sholat mestinya menghasilkan sifat tawadhu. Mestinya sholat yang benar menghasilkan sifat tawadhu. Kenapa? Ada dua yang hilang, Mbak, dalam sholat kita. Ada dua. Pertama, ketika kita tinggalkan rumah kita mendengarkan azan, lalu kita pergi ke masjid, dalam benak kita untuk apa? Kan sholat itu aja. Pernah enggak terlintas oleh kita, kita mau menghadap siapa? Kita mau bertemu dengan siapa sholat? Ini pertama. Mau bertemu dengan siapa? Allah. Lalu kalau udah bertemu dengan Allah dalam sholat itu, Allah kita posisikan sebagai siapa? Ini pertama. Berarti pada saat kita sholat itu, kita sedang datang untuk bertemu dengan Sang Khalik Rabbul Alamin. Ini pertama. Sadar kita menghadap kepadanya. Ini pertama. Ini yang hilang. Ini yang hilang. Gak ada perasaan, oh sholat, ingat asidik, ingat imam, itu udah selesai sudah. Ya, makanya keras hati kita ini. Kata itu hilang. Itu pertama. Kita datang untuk bertemu dengan Sang Khalik. Cucu Rasulullah SAW Al-Hasan ketika berwudu sudah bisa merasakan bagaimana nikmatnya baru berwudu. Nanti bisa di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Imam Ahmad. Ketika sholat itu pucat Imam Hasan. Ditanya, ada apa kok kelihatan pucat? Kamu tahu, sebentar lagi kita ketemu siapa? Allah. Baru wudu, pengaruh sholat sudah bisa dirasakan. Ini yang hilang, jamaah. Hilang. Satu. Kita posisikan sebagai siapa Allah. Yang kedua, kalau kita sudah benar membusuhinya, dia adalah Rabb kita, dia adalah ilah kita. Dia yang memiliki kita, dia menciptakan kita, yang memberi semua yang kita miliki. Bagus. Yang kedua, kalau begitu kita yang datang sebagai siapa? Saya di sini sebagai siapa? Hamba. Muadzinnya siapa? Hamba. Marbotnya siapa? Sudah kita posisikan sebagai hamba. Sudah. Sebagai orang yang butuh kepada, sudah. Sebagai orang yang fakir, sudah. Sebagai orang yang miskin, sudah. Kenapa di dalam sholat itu doa? Apa itu doa? Minta. Kenapa? Karena kita hajat kepada Allah. Kita butuh kepada Allah. Kenapa? Kita fakir. Makanya di dalam doa itu ada dua kaidah yang agung. Disebutkan oleh Imam Ibn Rajab. Di dalam doa ada dua kaidah yang agung. Pertama, iftiqar. Iktiraf alal iftiqari nafsi. Mengakui atas kefakiran diri sendiri. Waktu berdoa itu biasanya bunyi apa kita? Kan ada dua permintaan. Minta diberi, minta dilindungi. Kan itu tak? Halo? Benar? Minta diberi ilmu, minta diberi sehat, minta diberi kekuatan. Kenapa kok minta? Karena kita gak pernah punya. Sadar gak itu? Kita gak pernah punya apa-apa. Fakir kita. Saya minta, antum minta, sana minta, minta, minta, minta. Kita ngemis. Ngemis. Ayo ikhwah. Ini yang hilang. Ini yang gak ada di hati kita ini. Ini yang gak ada di dalam hati kita ini. Makanya jadi orang-orang angkuh. Gak sadar kemiskinan dirinya. Kehinaan dirinya di hadapan Allah Ta'ala. Makanya ketika Allah sebutkan sifat-sifat pengikut Rasulullah di dalam surat Al-Fath, tarahum rukaan sujadan yabtaguna fadlam minallahi waridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kamu lihat mereka Muhammad. Sahabat-sahabatmu yang setia. Orang-orang yang soleh ini. Mereka rukuk, mereka sujud. Yabtaghun untuk mencari karunia Allah dan ridhonya. Mencari. Mereka butuh sujudnya itu mereka ada yang dicari. Makanya mereka menikmati sujudnya. Karena ada yang dicari. Karena butuh waktu sujud itu. Antum merasakan kita butuh gak kepada Allah. Makanya kenapa kita ingin segera cepat? Karena gak butuh. Makanya sujud kita beribu-ribu bertahun-tahun gak melembutkan hati kita. Kenapa? Kita hadir bukan sebagai orang yang butuh. Ini kan kesombongan. Kepada siapa? Allah. Coba antum lihat. Nanti satu misal kalau ada 10 pengemis, yang satu ngemis di sana, yang satu ngemis, terus begitu kumpul, salah satunya sombong. Antum lihat gimana kira-kira? Apa komentar kita? Ada 10 pengemis nih. Ya, setelah itu nyebar. Setelah kumpul, salah satunya sombong. Antum tahu, komentar antum apa? Podo ngemisi mas. Kan gitu lah. Iya apa tidak? Podo ngemisi mas. Antum hamba saya? Hamba. Maka ketika sholat, bisa kakek itu memposisikan diri sebagai hamba. Yang butuh kepada Allah. Kalau sudah berdiri sama menjadi hamba, yang paling mulia di hadapan Allah siapa? Ustaz, lebih mulia dari santri? Enggak. Enggak ada kamus dalam ibadah demikian. Enggak ada. Enggak ada demikian. Enggak ada demikian. Orang yang paling lurus hatinya, yang paling bersih hatinya, itu yang paling dekat dengan Allah ketika sholat. Ini yang hilang jamaah. Ini yang hilang. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Fatihah tadi. Setelah itu mereka ruku, mereka sujud dalam rangka apa? Yattahuna fadla minallahi warid wana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka nampak pada wajahnya bekas dari apa? Bekas sujud. Batu ireng. Bukan. Tapi ya jangan dicela teman-teman kita yang begitu. Kita doakan mudah-mudahan itu benar-benar tulus karena Allah. Kita doakan mudah-mudahan ini karena cintanya mereka kepada Allah dalam beribadah. Tapi bukan itu yang dimaksud bekas sujud itu. Sahabat Ibnu Abbas menafsirkan apa Pak? Al-khusyu' wat tawadhu. Al-khusyu' Al-khusyu itu memandang dirinya serba hina. Kenapa? Berhadapan dengan Allah. Nah, siapa yang pernah diundang duduk di hadapan ulama kibar? Pernah enggak gitu? Dapat undangan duduk bersama dengan ulama kibar. Coba antum bayangin kalau antum diundang, terus duduk pas di hadapan antum itu syekh gitu. Mungkin Syekh Sudes, antum duduk di depannya. Rasanya kayak apa rasanya? Haus, berani minum? Berani minum? Makan, berani? Enggak berani, ayo lekwa. Ketika Syekh Abdul Razak kami undang di Sidoarjo, di SBR waktu itu, kita bermajelis setelah acara kajian, dari mulai pagi belum makan sampai menjelang duhur. Teman-teman bilang, Ustaz, katanya tadi belum makan, ini ada makanan. Ngawur. Di hadapan saya. Enggak berani. Ayo. Minum, minum. Itu sak lepeknya, Pak. Seruput, tekek mana. Padahal haus. Kenapa? Kenapa? Segan. Kenapa kok segan? Hah? Kita jauh dibawa ilmunya, jauh dari ini baru manusia. Sholat kita menghadap Allah, kita posisikan sebagai siapa? Ini yang hilang. Kalau ini ada, sholat kita akan sembuh dari penyakit kesombongan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini suara saya kok tambah habis. Ya mohon dikasihani saya ya. Demikian kurang lebih mohon maaf. Wal'afu minkum. Kita cukupkan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah di atas sunnah Nabi sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.